Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala telah memasuki hari yang ke-11 dari perjalanan bulan Ramadan ini pada tahun 1442 Hijriah. Maka marilah kita senantiasa terus memohon pertolongan kepada Allah dan taufiknya untuk bisa mengisi hari-hari Ramadan ini dengan berbagai amalan saleh yang senantiasa dibangun keikhlasan niat dan berupaya untuk mencocoki dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah senantiasa menjadikan kebaikan diraih oleh kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kesempatan kita kali ini, masih dalam pembahasan tema mengenai sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dalam pertemuan kali ini kita lebih banyak akan mengambil faedah dari apa yang telah kita baca kemarin dari hadis Abdullah Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma mengenai wasiat Nabi atau kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau, yakni dalam hadis yang ke-19 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, dahulu aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, yakni memungkinkan beliau dibonceng atau memungkinkan beliau berjalan di belakangnya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau, menyatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai gulam, anak yang masih kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan ilmu kepada engkau dengan beberapa kalimat. Maka di sini barakallahu fikum diterangkan fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fihi ahamiyatu hadhil wasaya. Beliau menerangkan bahwasanya dalam lafaz ini dan seterusnya nanti ini ada urgensi betapa pentingnya wasiat kepada orang yang dia cintai. Dari sisi mana? Liannaha sadarat minan nabi sallallahu alaihi wasallam libni ammihi wa huwa min aqrabin nas ilaihi. Karena ini munculnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap putra pamannya, yaitu Ibnu Abbas, putra dari Abbas yang merupakan saudara bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, dari putra pamannya, sepupu beliau. Dan Ibnu Abbas merupakan di antara manusia yang paling dekat kepada beliau dari sisi nasab. Wa huwa ghulamun yafi' idza hafidhaha lam yansaha. Di sini beliau memberikan wasiat-wasiat kepada Ibnu Abbas dalam keadaan beliau masih gulam, masih kecil, belum lagi dewasa, dalam keadaan beliau gulam yafi' yang masih tumbuh, yang mana idza hafizaha, kalau anak masih kecil seperti ini dia menghafalnya, lam yansaha, tidak mudah untuk lupa. Kenapa? Li'annal ilma fis-sughri la yunsa, dikarenakan ilmu yang ditanamkan di masa kecil ini tidak terlupakan. Oleh karena itu, dari sini kita jangan menganggap sepele pendidikan anak-anak kita. Jangan menganggap remeh tanaman-tanaman ilmu dan ma'rifat kepada anak-anak kita dikala masih kecil. Jangan beranggapan lawong masih kecil kajenge wong lare, bocah bodone urung pecah. Nah, tidak demikian. Namun apa? Harus kita tanamkan sejak dini, terkhusus pendidikan-pendidikan akidah yang ini merupakan fundamen dasar dalam beragama. Jangan terus mereka dibiarkan mengikuti akidatul qaum, manusia yang mungkin tidak mengetahui akidah secara hak. Nah, di sini ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas walaupun beliau masih ghulam. Maka beliau di sini menyampaikan beberapa wasiat-wasiat yang sangat agung, yang barakallahu fikum kurang lebih sekitar barakallahu fikum dihitung oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin 12 wasiat. Yang pertama, ihfadillaha yahfadka. Wasiat yang pertama diterangkan, atau kalimat yang pertama adalah kalimat ihfadillaha yahfadka. Di sini, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan kita kemarin telah sedikit mengambil makna dari kalimat ihfadillah. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu maknanya, makna hifdillahi azza wa jal, yakni makna kita menjaga Allah adalah antahfadha hududahu wa syari'atah. Engkau menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan Allah dan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ibadah ada batasan-batasannya. Tidak boleh ghulu, melampaui batas. Yang penting semangat, yang penting niat baik, tidak. Tidak boleh tafriyat, menyepelekan. Toh kalau Allah menghendaki, aku pun akan bisa. Tidak. Namun dengan terus berusaha dan berusaha menetapi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan dunia juga demikian. Tidak boleh hulu sehingga dia menjadi ahlu dunia, menjadikan apa-apa dinilai dengan ukuran dunia. Dan tidak boleh juga kita tidak ada usaha di dunia sebagai bentuk ibadah, namun barakallahu fikum kita ambil dunia sebagai bagian kita yang bisa menopang untuk kita lurus dan tegak dalam ibadah. Fataqumu bi amrihi wa tajtanibun nahyi. Maka engkau laksanakan perintah Allah dan tinggalkan larangan-larangannya. Wa tusaddiq khabarah, dan engkau benarkan khabar-khabar yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk menjaga Allah secara global. Menjaga batasan-batasan yang telah Allah tentukan dan syariat yang telah Allah tetapkan. Dengan kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan serta membenarkan khabar-khabar Allah. Kalau ini dilakukan, yahfadka, Allah akan menjagamu. Maka kata Syekh, wa amma yahfaduka, Allah akan menjagamu. Fal mana annahu yahutuka fi umurid dini wad dunya walaysa fi umurid dini faqat. Maka maknanya sesungguhnya Allah akan meliputimu, mengawasimu, menolongmu dalam urusan dunia dan urusan agama. Bukan sekedar umur din faqat, perkara agama saja Allah menolong kita, bahkan dunianya. Betapa banyak disinilah orang kadangkala kurang menyadari. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kunci keberhasilan, kunci rezeki, kunci pertolongan adalah ketakwaan? Lainilah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan padanya jalan keluar, solusi dalam berbagai problematika kehidupan. Sebabnya apa? Untuk mendapatkan pertolongan Allah, ketakwaan, yaitu dengan kita menetapi syariat Allah dan melaksanakannya. Lah ini menjadi sebab Allah akan menolong kita. Dalam konteks hadis ini, bentuk takwanya adalah ihfadillah, menjaga batasan-batasan Allah dan menetapi syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi sebab Allah akan menolong kita, baik dalam urusan dunia ataupun urusan agama. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini bentuk Allah menjaga dalam urusan agama. Fa ayyahfadhu 'alaihi din, yaitu bentuk menjaga batasan Allah dalam urusan agama. Maka kita menjaga agama Allah bihaitsu la yuqaddimu 'ala ma'siyatin wala 'ala tarki wajibin, yaitu supaya kita tidak menjerumuskan diri kepada maksiat dan tidak meninggalkan yang diwajibkan. Naam, ini tatkala kita menjaga Allah, tidak menceburkan diri, tidak menjatuhkan diri kita kepada kemaksiatan dan juga tidak meninggalkan apa yang diwajibkan. Namun manusia sifatnya banyak salah, terpleset dalam kesalahan dan dosa-dosa serta mungkin kemaksiatan. Bagaimana? Wa idza qudira annahu aqdama ala hadza hafizahu Allah taala bi tawfiqihi litaubati mimma akhalla bih. Kalau dia terus berupaya menjaga yang demikian, dia tidak menyemburkan diri kepada maksiat dan tidak meninggalkan yang Allah wajibkan, namun manusia tetap dia terjatuh pada kesalahan. Itu manusia. Tidak ada di antara manusia yang tidak memiliki kesalahan. Kecuali yang maksum dijaga Allah dari kalangan para nabi dan yang siapa yang Allah kehendaki. Maka di sini, dikala dia menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Maknanya kalau dia qaddarallahu ma syaa fa'ala, terjatuh pada kemaksiatan, maka Allah menjaganya bi ayyahfadhu, yaitu Allah menjaganya bi ayyahfadhu bi taufiqihi litaubah. Allah menjaganya dengan memberikan taufik mudah untuk bertaubat. Ini bentuk penjagaan Allah. Mudah untuk bertaubat dengan sebab dia berupaya menjaga agama Allah. Betapa banyak orang yang dia bersalah namun tidak menyadari dirinya salah, atau setelah sadar susah untuk bertaubat. Namun orang yang dijaga Allah mudah untuk bertobat. Fasara hifdzullahi bid-din yasmulu hifdzul mar'i qabla an yaqa'a fil mukhalafati wa hifdzihi ba'da an yaqa'a fil mukhalafah. Maka bentuk penjagaan Allah terhadap hamba dari sisi agama ini mencakup dua perkara. Yang pertama, Allah jaga seorang tersebut sebelum terjatuh kepada hal-hal yang menyelisihi. Dia dijaga, terus lurus, diselamatkan. Atau setelah dia terjatuh pada penyelisihan, Allah jaga dia untuk barakallahu fikum, dia mudah untuk bertaubat. Dia mudah untuk bertaubat. Maka ini juga bentuk pertolongan Allah. Karena yang namanya taubat, sesuatu yang bisa menghapus dosa, namun untuk bisa bertobat dari dosa-dosa tidak semua orang bisa melakukan, sehingga butuh dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebab akibat kullamah tadal insan zadahullahu azza wa jalla huda. Ini kunci kullamah tadal insan. Maka setiap kali seorang ihtada, berusaha untuk mengikuti petunjuk, maka zadallahu azza wa jalla huda, Allah akan menambahkan baginya hidayah. Allah akan menambahkan baginya hidayah. Ihtada maknanya adalah dia tahu petunjuk dan berusaha mengikutinya. Tatkala dia belum tahu petunjuk, dia mencarinya. Setelah dia tahu, dia ikuti hidayah tersebut. Itu namanya ihtida. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-17, "Walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang ihtadau, berusaha mengikuti petunjuk, maka zadahum huda, Allah akan tambahkan baginya petunjuk, hidayah, dan Allah akan berikan padanya ketakwaannya. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama kalimat yang beliau sampaikan kepada Ibnu Abbas. Kalimat yang kedua, ifadillah tajidhu tujahaka ay amamaka, yaitu di hadapanmu. Ini mirip seperti tadi. Yang ketiga, kalimat ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu bentuk pertolongan. Kalau kita meminta, mintalah kepada Allah. Di antara yang kita minta adalah barakallahu fikum, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam zikir pagi dan sorenya, beliau mengucapkan Allahumma innama Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi. Ya Allah, hanya rahmat-Mu lah yang aku harapkan. Jangan kau campakkan diriku untuk bisa mengatur hidupku sendiri. Manusia tidak memiliki kekuatan apa-apa tanpa pertolongan Allah. Oleh karena itu, beliau iltija betul-betul bersandar kepada Allah, terus sering meminta kepada Allah, karena dialah yang maha memberi, dan seterusnya. Beliau menyatakan, idza talabta syai'an fala tatlubuhu min makhluk. Kalau engkau meminta sesuatu, janganlah meminta kepada makhluk. Kenapa? Li'annal makhluqa qad ya'tadziru wa qad ya'jaz. Dikarenakan makhluk itu kadangkala mereka tidak mampu, dan kadangkala mereka itu terhalang, tidak bisa menolongmu. Walakin nas'alillaha azza wa jal. Akan tetapi mintalah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang ghaniyun hamid, yang maha kaya lagi maha terpuji. Adapun manusia, antumul fuqara ilallah. Kalian sangat fakir, sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah fal khaliqu wal qadiru alal ijabah. Dialah Allah al khaliq, yang maha pencipta. Dia yang maha mampu untuk mengabulkan. Yuhibbu min abdihi an yas'alah. Allah mencintai hambanya, meminta kepadanya. Dan meminta kepada Allah berbeda dengan meminta kepada makhluk. Di mana makhluk apabila dimintai terus, maka akan menjadi bosan dan tidak suka, karih. Adapun Allah, semakin diminta semakin cinta kepada hambanya. Semakin diminta semakin cinta kepada hambanya. Maka dari itu, dikala Allah mencintai hamba, Allah akan menolong hamba tersebut. Ayat wasiat yang keempat, kalimat yang keempat, mirip wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan kepada Allah, apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sesungguhnya adalah bagian dari meminta. Namun di sini disebutkan secara khusus karena isti'anah adalah juga merupakan bentuk ibadah. meminta pertolongan juga merupakan bentuk ibadah. Talabtal ma'unata fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Watlubil aun minhu, mintalah pertolongan darinya. Fahuwal ladzi biyadihi malakutus samawati wal ard. Dialah Allah yang di tangannya kerajaan langit dan bumi. Walihada nad'u fi kulli shalah. Oleh karena itu kita berdoa dalam setiap salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Diterangkan Fadilatul Syekh Sa'di rahimahullah, di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada faedah iyyaka na'budu, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, ini hak hamba. Di dalam ayat ini Allah mendahulukan penyebutan hak Allah sebelum hak hamba. Sehingga hendaklah demikian seorang manusia atau seorang hamba hendaknya senantiasa mendahulukan hak Allah sebelum hak hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian pula bahwasanya isti'anah masuk ke dalam bagian ibadah. Namun diatafkan dan disebutkan secara khusus karena isti'anah ini merupakan ibadah yang agung. Dikala seorang tidak bisa melakukan suatu ketaatan pun kecuali dengan pertolongan Allah, sehingga Allah sebutkan untuk dia terus meminta pertolongan kepada Allah agar betul-betul menjadikan Allah menolongnya. Lain ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara kalimat yang diajarkan beliau, suatu kalimat yang menanamkan ketawakalan yang lurus, ketawakalan yang murni, dan menjadikan manusia itu kokoh, yaitu fa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah sesungguhnya umat ini, manusia seluruhnya, yang dimaksud umat kulla ummatin al-murad jami'an nas, yang dimaui seluruh manusia, maka yakinlah sesungguhnya seluruh manusia lawijtama'at, kalau mereka bersatu, berkoalisi untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, suatu kemanfaatan, maka mereka tidak bisa menyampaikan kemanfaatan tersebut kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan, telah Allah tulis akan menjadi nasib dan bagianmu. Demikian pula sebaliknya, walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Apabila mereka bersepakat, mereka bersatu dan berkoalisi untuk memudaratkan, memberikan kemudaratan kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa menyampaikan kemudaratan tersebut, mengenakan kemudaratan tersebut, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan akan menimpamu. Yakni, kata beliau, annahu inna laka dararun min ahadin, yakni apabila ternyata engkau mendapatkan kemudaratan dari salah seorang dari makhluk Allah, fa'lam anna dhalika ba'da'an katabahu Allahu alaik, fala mafar minhu. Naam. Yakni apabila engkau mendapatkan kemudaratan dari salah satu makhluk, ketahuilah itu semua terjadinya setelah Allah tetapkan kemudaratan tersebut akan menimpamu, maka tidak ada jalan untuk kita melarikan diri darinya. Kenapa? Li'annahu biqada'illahi wahdah. Karena ini terjadinya dengan takdir Allah semata-mata. Sehingga di sini di antara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba adalah kemurnian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tatkala tawakal ini murni kepada Allah, maka Allah akan menolong hambanya. Karena dialah Allah satu-satunya yang memiliki kemampuan, satu-satunya yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidaklah segala sesuatu yang ada melainkan tahta qahrihi, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimakumullah di antara beberapa kalimat yang mudah kita ambil faedahnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita termasuk golongan orang-orang yang ditolong Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kaki-kaki kita di atas din ini sampai dengan maut menjemput kita. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.